وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، الحمد لله pada malam hari ini, malam yang ke-23 dari bulan Syawal tahun 1444 Hijriah, Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan Risalah Usulud Da'watis Salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah karya Al-Syeikh Abdul Salam Ibn Barjis Al-Abdul Karim rahmatullahi ta'ala alaih. Dan kita masih melanjutkan penjelasan dari prinsip yang ketiga dari usul ad-da'watis salafiyah, yaitu mendakwahi manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka kepada al-Islam as-sahih, mengajak mereka untuk kembali kepada kitabullah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan telah kita terangkan bahwa jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula jalan para pengikut beliau, adalah mengajak manusia kepada al-haq, kepada kebenaran dengan ikhlas. Mereka mengajak manusia untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengajak kepada dirinya sendiri, mengajak orang lain untuk mengkultuskan dirinya atau menyucikan dirinya atau membenarkan apa saja yang datang darinya. Itu bukan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada jalan Allah, ad'u ila Allah. Ini sifat yang pertama dari sifat ad-da'wah, da'watul rasul. Dan sifat yang kedua bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di atas basirah, di atas ilmu, di atas hujjah. Mereka senantiasa merujuk kepada kitabullah, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada apa yang menjadi ijma', yang menjadi kesepakatan umat ini di atas pemahaman as-salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan yang mengikuti mereka. Dan beliau juga menjelaskan bahwa metode-metode di dalam berdakwah itu sifatnya tauqifiyah, harus berlandaskan kepada dalil, kepada nas. Tidak diperbolehkan seseorang membuat metode baru di dalam dakwah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa metode dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Metode dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak cara mereka di dalam menyampaikan dakwah. Tujuannya adalah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada manusia. Itu tujuan. Metodenya, sarananya, wasilahnya bisa dengan cara membacakan kepada mereka kitabullah. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu banyak dari kalangan para sahabat yang dahulu mereka kafir, mereka masuk Islam setelah mendengarkan dan menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Berapa banyak dari kaum jin mereka masuk Islam setelah mendengarkan bacaan Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور وكان ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بالطور. Aku mendengarkan Nabi alaihi salatu wassalam membaca surah At-Tur ketika salat maghrib, dan itu awal kali iman itu masuk ke dalam hatiku. Maka hal itu menyebabkan beliau senang kepada Islam, beliau masuk Islam dengan melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin meminta kepadamu perlindungan, berikan perlindungan kepadanya agar dia mendengarkan kalamullah, mendengarkan Al-Quran Al-Karim, kitabullah dibacakan. Maka ini salah satu metode yang disyariatkan dengan membacakan ayat kepada yang lain. Demikian pula membaca hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kajian-kajian, ceramah-ceramah, pertemuan-pertemuan, majlis-majlis. Ini semua merupakan wasail, sarana-sarana yang disyariatkan, metode-metode yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Atau dengan cara menulis, seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis surat, dikirimkan kepada raja-raja, para penguasa di masa itu, kepada Raja Heraklius, kepada Raja Romawi, Persia, dan menyampaikan kepada mereka apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pula yang dilakukan oleh para ulama dengan cara menulis karya-karya ilmiah, menulis kitab dalam permasalahan tauhid, dalam pembahasan aqidah ahli sunnah wal jamaah, dalam pembahasan fikih, pembahasan akhlak, manhaj, suluk dan yang lainnya. Ini semua merupakan metode-metode yang disyariatkan. Nah, ada yang disebut adawatun naql, alat-alat untuk menukil sesuatu yang memang asal hukumnya disyariatkan. Dan itu berkembang, khususnya pada zaman-zaman kita sekarang ini, perkembangan adawatun naql, alat-alat untuk menukil sesuatu yang asal hukumnya disyariatkan. Ini sebagian para ulama ini juga menganggap itu sebagai wasilah, sebagai sarana. Namun Asy-Syaikh Abdus Salam rahimahullah taala, beliau tidak menyebut itu sebagai wasilah. Beliau tidak mengatakan itu sebagai wasilah dakwah, sarana dalam berdakwah. Karena itu disebut adawatun naql, alat-alat yang digunakan untuk menukilkan ilmu. Untuk menukil ilmu. Seperti apa misalnya? Nah, ini mikrofon pembesar suara. Digunakan untuk apa? Azan. Seorang mengumandangkan azan, memang dianjurkan untuk dikeraskan suaranya. Adanya mikrofon ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh orang mendengarkan suaranya. Dan itu bisa menjadi sebab apa saja yang mendengarkan suara azan menjadi syafaat baginya pada yaumul qiyamah. Imam ketika salat dalam salat jahriyah, sehingga dengan sekali takbir tidak perlu ada yang menyambung suaranya sampai ke belakang dengan mikrofon, dengan pembesar suara. Ini namanya adatun naql, alat yang digunakan untuk menukil, termasuk kajian ini. Kalau gak ada mikrofon, saya harus berbicara dengan suara yang keras gitu, melelahkan. Alhamdulillah dengan adanya mikrofon, ngomong santai aja sudah terdengar. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kata beliau, ini tidak disebut sarana dakwah, tidak. Ini alat yang digunakan untuk menukil dakwah. Demikian pula kaset. Kalau yang dulu kan kasetnya itu dari pita. Ya. Kalau sekarang ya lebih canggih lagi. MP3. Kemudian ada lagi wasail tawasul, media sosial. Ya. Seorang merekam ceramah kajian kemudian di apakah melalui streaming. Kalau dulu ada juga namanya palk gitu. Kajian direkam lalu kemudian dikirim melalui Telegram, melalui WhatsApp. Itu semua adalah alat-alat yang digunakan untuk menukil dakwah yang memang asal hukumnya disyariatkan. Nah, itu tidak mengapa demikian. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama yang termasuk di antara alat-alat yang dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan dakwah yang disyariatkan itu, termasuk dalam hal ini mendirikan sekolah-sekolah. Jangan sampai ada yang mengatakan, oh di zaman Rasulullah gak ada madrasah, gak ada tarbiyatul awlad, gak ada tarbiyatul syabab, gak ada tahfidzul Quran, gak ada. Orang ngumpul di Masjid Nabawi. Karena itu adalah merupakan metode atau sarana yang dibuat untuk menyampaikan sesuatu yang memang asal hukumnya disyariatkan. Intinya apa? Mengajarkan Al-Quran, Intinya apa? Belajar Al-Quranul Karim. Hal itu sama halnya dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, kitab nahwu. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada orang belajar ilmu nahwu. Karena orang-orang Arabnya fasih semua. Bahasa Arabnya itu ngalir di tubuh mereka. Mereka enggak perlu belajar Zaidun qaimun, Zaidun mubtada marfu', qaimun khabar marfu', enggak ada itu. Mereka enggak perlu belajar ilmu sharaf. Fa'ala yaf'alu fa'alan, enggak perlu. Bahasa Arabnya itu sudah mengalir, saliqah. Seperti antum, orang yang hidup dari kecil berbahasa Jawa, dewasa, fasih bahasa Jawanya. Yang ini hidup di Buton, dewasa, fasih bahasa Butonnya. Ya, gak perlu belajar. Kalau kita gak belajar nahwu, yang gak paham-paham bahasa Arabnya. Kan gitu. Jadi itu adalah sarana-sarana yang memudahkan seseorang untuk mencapai apa yang menjadi tujuan, yaitu memahami bahasa Arab. Begitu pula ilmu mustalahul hadith. Di masa Nabi enggak dikenal itu ada hadith sahih, hadith palsu, hadith goncang, hadith syadz, hadith mu'al, enggak ada. Itu datang belakangan setelah munculnya orang-orang yang mendustakan hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ilmu usulul fiqih, qawaid fiqhiyah dan seterusnya. Ya. Itu adalah merupakan bentuk metode yang telah diramu oleh para ulama untuk memudahkan seseorang di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama ya, termasuk di antaranya mendirikan madrasah, termasuk di antaranya membuat yayasan yang bukan dijadikan sebagai bentuk al-wala wal bara, loyalitas atau antipati berdasarkan yayasan. Tidak, itu wasilah. Tujuannya apa? Kaum muslimin bisa mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi dalam bentuk yang besar, ya. Biasanya kalau ada permasalahan yang pertama kali dilihat keabsahan yayasannya. Oh, yayasannya resmi, terlindungi. Dan itu disebutkan oleh para ulama, tidak mengapa selama tidak dijadikan sebagai bentuk al-wala wal bara. Ya. Yang tidak berada di yayasan itu berarti hizbi. Ya. Siapa saya yang di yayasan itu berarti salafi. Itu dijadikan sebagai barometer kebenaran. Gak bisa. Gak bisa seperti itu. Barometer itu selalu kembali kepada kitabullah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salafil ummah. Nah, ini yang perlu dipahami. Lalu yang mana yang dimaksud wasilah-wasilah bid'ah? Yang dimaksud wasilah-wasilah atau metode-metode baru di dalam berdakwah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, termasuk dalam hal ini apa yang beliau sebutkan? Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum sufiyah di mana mereka berdakwah dengan cara bernyanyi atau yang disebut nasyid, nasyid islami. Karena mereka melihat ada sebagian kaum muslimin ketika itu mereka malas membaca Al-Quran Karim, malas belajar Al-Quran, maka dibuatlah metode baru yang disebut as-sama' atau al-mughabbir. Saking semangatnya mereka mendendangkan itu sampai berdebu, debu itu terangkat. Semangatnya mereka di dalam mendendangkan syair-syair itu. Jadi tujuannya adalah untuk mendekatkan mereka kepada Islam, agar mereka senang kepada Al-Quran atau senang kepada hadis, tapi dengan metode tersebut. Apakah itu diperbolehkan? Kata beliau, walidhalika yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama fi majmu'il fatawa. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa al-Juz'ul 11 pada jilid yang ke-11. Kata beliau, fa amma sama'ul qasidin li salahil qulub fil ijtima' ala dhalik ay alladhina yajtami'una ala as-sama' qasidin bi hadzal ijtima' islah qulubihim wa tazkiyata nufusihim. Adapun sama', sama', ya kalau kita terjemahkan itulah nyanyian atau nasyid. Orang-orang yang tujuan mereka adalah untuk memperbaiki hati. Pada saat mereka berkumpul, mereka mendendangkan nyanyian-nyanyian tersebut, tujuannya adalah islahul qulub, memperbaiki hati, membersihkan jiwa. Ya kan? Kedengarannya itu bagus gitu. Tujuannya menyucikan jiwa-jiwa mereka. Imma nasyidun mujarrad, apakah itu sekedar nyanyian saja, nasyid saja? Ya'ni laisa ma'ahu alatu lahwi, yang tidak disertai dengan alat musik. Sekedar bernyanyi tanpa disertai dengan alat musik. Nadhirul ghubar, seperti al-ghubar atau al-mughabbir. Al-mughabbir telah kita terangkan sebelumnya bahwa mengapa disebut al-mughabbir, dari kata gubar, debu. Karena semangatnya mereka di dalam mendendangkan nyanyian tersebut atau nasyid itu, maka mereka menghentakkan kaki-kaki mereka menyebabkan berdebu apa yang ada di sekitarnya. Wa imma bitasfiqi wa nahwi dzalik, dan ada kalanya dengan tepukan tangan dan yang semisalnya. Tepukan tangan dan yang semisalnya, tak tuk tak tuk tuk tuk tahu, jadi berirama gitu ya. Kalau sekarang kan berkembang itu metodenya, ada yang dengan suara aja, jadi kayak alat musik, apa namanya? Hah? Apa? Beatbox. Enggak ada lagi. Ada. Ah, itu apa itu? Acapella. Hah? Beatbox. Ya. Suara tapi kayak alat musik gitu. Ya. Dan dipelajari, iya kan? Ada caranya juga. Kalau sembrono ya rusak kedengarannya itu. Sama kayak orang belum pernah belajar musik, ya kalau dia bermain ya hancur. Tapi kalau dipelajari, wah. Jadi gitaris, jadi pianis, jadi apalagi? Ya itulah. Nah. Tapi ini tujuannya apa? Islahul qulub, memperbaiki hati, menyucikan jiwa, tapi dengan metode ini, bernyanyi. Ya, kalau sekarang istilahnya apa? Lagu-lagu religi. Kata beliau, fahuwa sama'ul muhdath fil Islam. Ini adalah merupakan bentuk nyanyian yang muhdath, yang baru di dalam Islam. Fa innahu uhditha ba'da dhahabil quruni tsalatsah alladhina athna 'alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana metode-metode dakwah ini yang seperti ini itu baru muncul setelah berlalunya 3 generasi terdahulu yang telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau, khairul qurun atau khairun nas. Di sini disebutkan khairul qurun, namun lafaz yang sahih khairun nas. Khairun nasi al-qarnu alladhi bu'ithtu fihi, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Ini generasi terbaik. Dan belum ada ketika itu metode dakwah dengan cara bernyanyi. Ya. Ada lantunan bait-bait syair yang biasa didendangkan oleh orang-orang Arab Ya, itu biasanya untuk melepas kelelahan, ya, atau di saat mereka bekerja supaya semangat, maka mereka melantunkan bait-bait syair. Seperti juga yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laula Allah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina. Ini diulang-ulang. Ya. Tapi tidak seperti apa yang disebut dengan nyanyian itu. Ada refnya, ada ininya, ada itunya, ada do re mi fa solnya. Ya. Itu dan mereka itu bukan tujuan menandungkan apa bersenandung dengan syair-syair tersebut adalah untuk dijadikan sebagai metode dakwah, tidak. Bukan metode dakwah. Berbeda dengan sekarang, itu tadi nada dan dakwah, nyanyian dan dakwah. Nyanyian dengan tujuan berdakwah. Ini yang diingkari oleh para ulama. Waqad karihahu a'yanul ummah wa lam yahdhurhu akabirul masyayikh. Dan dibenci oleh tokoh-tokoh umat ini dan tidak pernah dihadir oleh para pembesar dari kalangan masyayikh. Ila yaqula asy-syaikh rahimahullah fi dhimnil kalam 'ala as-sama'i hadza, sampai kemudian asy-syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah, jadi beliau panjang menjelaskan tentang hal ini, namun beliau mengutip sebagian dari ucapan beliau. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa bil jumlati fa'ala al-mu'min ay ya'lam أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به. Kesimpulannya bahwa seorang mukmin hendaknya mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sesuatu apapun yang mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada al-jannah, melainkan Rasulullah telah menyampaikan kepada umatnya. Wala syai'an yub'idu 'anil nari illa waqad haddatsa bih, dan tidak ada sesuatu yang menjauhkan seseorang dari neraka melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberitakannya dan memperingatkan umatnya darinya. Wa anna hadha as-sama' law kana maslahatan la syar'ahu Allah wa rasuluh. Nyanyian-nyanyian seperti ini kalau seandainya itu maslahat, maka pasti disyariatkan oleh Allah dan pasti disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu pasti akan menerangkan, menganjurkan kepada umatnya, membuat tim. Tim karaoke Abu Bakar Siddiq misalnya. Tim band ini enggak ada sama sekali. Ada yang mengatakan bahwa do re mi fa sol itu datang dari seorang tokoh Islam. Tokoh Islam yang mana? Apakah dia termasuk orang yang dijadikan sebagai qudwah? Apakah dia termasuk dari kalangan ulama'ul ummah? Kalau hanya sekedar dia sebagai muslim, ya bukan sebuah kebanggaan. Perbuatan dia bukanlah hujjah. Perbuatan dia bukan hujjah. Oleh karena itu kata beliau, ini munculnya nanti setelah berlalunya tiga generasi yang terbaik yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali menganjurkan hal itu kepada umatnya. Yang ada itu tadi kadang-kadang sekedar hiburan, bukan dijadikan sebagai wasilah dakwah. Seperti pada hari raya misalnya, ketika itu ada dua anak perempuan, keduanya sedang bersenandung. Ya, Abu Bakar Siddiq itu sempat marah, seruling syaitan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan, da'ahuma, biarkan. Fa inna hadha iduna ahlul Islam. Ini adalah hari raya kita kaum muslimin. Jadi sekali lagi bukan dijadikan sebagai wasilah, sebagai sarana di dalam berdakwah. Jadi seakan-akan itu sebagai pengganti. Sekarang orang sudah tidak mau dengar lagi bacaan Quran. Sekarang orang jarang mau datang ke majelis ilmu. Tapi kalau datang konser, oh itu ramai. Ya. Seorang sekarang orang itu malas untuk mendengarkan ada kajian, ada daurah dari syekh, alim, faqih, itu orang tidak mau. Ya. Tapi kalau artis ini, artis itu, walaupun konsernya di lapangan sepak bola, penuh itu. Lapangan Merdeka penuh, walaupun bayar. Kalau sudah terkenal. Allahu musta'an. Fa inna Allah azza wa jalla yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Telah aku cukupkan atas kalian nikmatku dan aku telah ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Wa idza wajada fi manfa'ah li qalbihi wa lam yajid shahida dhalika la min al-kitabi wa la min as-sunnah lam yaltafid ilaihi. Ah, ini peringatan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, apabila seseorang mendapati sesuatu itu ada manfaat untuk hatinya dia, seakan-akan dia merasa ternyuh kalau mendengarkan sesuatu itu ada manfaatnya gitu. Ya. Dulu saya rajin minum khamr, rajin mengkonsumsi narkoba. Setelah mendengarkan nyanyian judi itu haram, taubat dia. Ya. Ada yang bernyanyi sambil joget-joget, judi-judi haram gitu. Nah, taubat dia. Asalnya apa? Setelah mendengarkan nyanyian itu. Ada manfaatnya gitu. Sekedar ada manfaatnya kata beliau, lalu dia tidak mendapatkan penguatnya di dalam kitabullah dan di dalam sunnah, lam yultafat ilaih. Tidak boleh ditoleh. Tidak boleh seorang itu menganggap bahwa itu adalah perkara yang dibenarkan. Hanya sekedar ada manfaat. Judi aja ada manfaatnya. Minum khamr saja ada manfaatnya. Ngerokok saja ada manfaatnya. Ada yang bilang, wah saya gak bisa konsentrasi kalau gak ngerokok. Ya. Padahal dokter sepakat, pabrik rokok pun sepakat, mereka selalu membuat iklan-iklan tahzir terhadap rokok, peringatan terhadap rokok, merokok itu membunuhmu. Ya. Nah, tapi tetap saja nang mata dah, ada manfaatnya. Itu aja yang enggak merokok itu 30 tahun sudah mati. Sayang 70 tahun loh belum mati-mati katanya. Ya. Boleh jadi ini karena rokok. La haula wala quwwata illa billah. Walaupun seperti itu, memudaratkan enggak? Memudaratkan. Maka itu haram. Jadi tidak mesti ketika ada manfaatnya lalu kemudian dianggap bahwa itu adalah perkara yang diperbolehkan. Qala Sahl bin Abdullah Tusturi, berkata Sahl bin Abdullah Tusturi atau Tusturi rahimahullah, kullu wajdin la yashhadu lahu al-kitab was sunnah fa huwa batil. Setiap perasaan, setiap sesuatu yang membasahi hati seseorang, yang dia merasa terenyuh mendengarkan sesuatu itu yang tidak dipersaksikan, yang tidak dikuatkan oleh al-kitab dan as-sunnah, maka itu batil. Wa qala ad-Darani, demikian pula ad-Darani berkata, innahu latulimmu biqalbin nuktah min nukatil qawm. Sesungguhnya kadang-kadang ada yang masuk ke dalam hatiku an-nuktah. An-nuktah itu sesuatu yang memberi pengaruh ke dalam jiwa seseorang. Kadang-kadang ada kata-kata bijak, ada ucapan-ucapan tertentu, itu membuat seorang itu, luar biasa ini ucapan. Ini ucapan yang indah, ini ucapan yang bagus. Nah kadang-kadang kita mendengarkan itu masuk ke dalam hati. Secara zahir nampak bahwa ucapan itu menyentuh hati. Kata beliau, fala aqbaluha, aku tetap tidak akan menerima ucapan itu illa bisyahidaini adlaini alkitabi wassunnah, kecuali apabila ada dua saksi yang adil yang mempersaksikan, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza kalamuhu rahimahullah. Inilah ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wa fi qawlihi, dan dalam ucapan beliau, wa idza wajada fihi manfa'atan liqalbihi wa lam yajid shahida dzalika la minal kitabi wa la minas sunnah, apabila seseorang mendapati sesuatu itu bermanfaat untuk hatinya, menyentuh hatinya, lalu dia tidak mendapatkan dalilnya, penguatnya dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua tertolak dan tidak ditoleh kepadanya. Kata beliau, ucapan ini ablagu raddin ala man jawwazat tamthil. Ini adalah merupakan bantahan yang telak terhadap orang-orang yang membolehkan at-tamthil. Tamthil itu ya kayak sinetron, seperti film ya, atau pertunjukan-pertunjukan, drama-drama, atau yang secara langsung di panggung gitu. Ada yang menjadikan itu sebagai lidda'wati ilallah, sebagai dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, li'anna fihi manfa'ah, dengan alasan ada manfaatnya, dengan alasan ada manfaatnya. Wa li'anna al-quluba talinu idha istama'at ilai, dan karena hati itu jadi lembut ketika mendengarkannya. Wa syahadat manadhirahu, dan menyaksikan pemandangan-pemandangannya. Kadang-kadang seorang menangis gitu loh ketika menonton film tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Oh, di situ ada perang Badarnya, ada perang Uhudnya. Kadang-kadang sebagian mereka yang berangkat umroh haji, dibis-bis diputarkan itu. Ya. Diputarkan film itu. Dan disebutkan di situ bahwa film ini telah disetujui oleh seluruh madhab, termasuk madhab Ahlus Sunnah dan madhab Syiah. Disetujui. Ya. Jadi gimana film itu ya? Beda-beda yang menjadi aktornya kan. Ada yang berperan sebagai Abu Bakar Siddiq, cukur jenggot. Ada yang berperang sebagai Umar bin Khattab, ada yang berperang sebagai fulan dan fulan. Ada juga yang berperan sebagai Abu Lahab, Abu Jahal. Orang-orang kafir mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Kan hanya film kata. Hanya film. Ya. Film sinetron religi. Ini berpenampilan sebagai orang alim, ini berpenampilan sebagai orang kafir. Ya. Mereka boleh kan, yang kafir itu boleh berbicara kafiran, kan hanya film, hanya sandiwara. Itu sebagian dari kelompok-kelompok itu membolehkan. Dengan alasan ini sarana dakwah. Banyak orang-orang ketika menonton film itu akhirnya mereka jadi mengerti kehidupan Rasulullah. Walhasil, apakah cara-cara yang seperti ini itu ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bisa enggak mereka melakukan? Bisa. Namun mereka tidak melakukannya, itu menunjukkan bahwa itu bukanlah satu metode yang syar'i yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau seandainya itu disyariatkan, ya pasti sudah diajarkan dan dianjurkan oleh Rasulullah, karena agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Fa'ala dhalika naqul, oleh karena itu kami mengatakan, yajibu an takuna wasailud da'wati tauqifiyah, wajib untuk menjadikan sarana-sarana dakwah itu tauqifiyah, harus berlandaskan kepada dalil, nas. La yushra'u fiha illa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhul kiram. Tidak disyariatkan metode dakwah tersebut kecuali apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia. Jadi ini yang kaitannya dengan wasail ad-da'wah, metode-metode dakwah yang tidak pernah diajarkan, dilakukan, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Seperti itu tadi, berdakwah melalui nyanyian, berdakwah melalui musik, berdakwah melalui film-film, sinetron-sinetron. Ini seluruhnya adalah merupakan metode-metode yang bid'ah. Sempat terjadi di masa para ulama ussalaf, masih hidup sebagian dari kalangan para ulama ussalaf, dari kalangan para sahabat, para tabi'in. Ada sebagian orang, mereka itu dalam cara berdakwah mereka, mereka selalu memprioritaskan untuk menyebutkan tentang kisah-kisah. Mereka ini disebut al-qussas, kisah orang-orang yang berkisah-kisah. Karena alasan mereka kalau dibacakan Quran itu sudah tidak menyentuh hati mereka. Tapi kalau dibacakan kisah-kisah ini, kisah itu mereka bisa sedih, mereka bisa nangis. Mulai bermunculan ini orang-orang yang pandai bercerita itu, yang pandai berkisah-kisah. Itu ada pada masa itu dan diingkari oleh para ulama ussalaf. Para ulama ussalaf mengingkarinya. Kisah kalau memang itu riwayatnya benar, ada kisahnya dalam Al-Qur'an, ada kisahnya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu tidak mengapa. Cerita tentang kaum 'Ad, cerita tentang kaum Tsamud, cerita tentang kisah Nabi Nuh yang sahih ya, yang diriwayatkan, itu tidak mengapa. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh para ulama yang mengingkari orang-orang yang melakukan itu. Jadi dahulu itu mereka itu kalau ngamen dengan cara kisah ini. Kalau sekarang kan orang ngamen dengan nyanyi. Kalau dulu orang ngamen itu dengan cara bercerita. Atau menyebutkan hadis yang kira-kira hadis ini bisa menghasilkan duit yang banyak. Misalnya habis salat, seseorang berdiri. Wahai kaum muslimin, telah diriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah menyatakan demikian dan lalu dia menyebutkan ceritanya gitu. Nah, para pengkisah ini yang memang tujuan mereka adalah untuk mengumpulkan harta, itu mereka enggak melihat dari sisi hadis ini sahih, hadis ini enggak, mereka enggak perhatikan itu. Yang terpenting fulus. Dapat duit, selesai urusan. Ya. Oleh karena itu banyak dari kalangan mereka meriwayatkan hadis-hadis palsu. Yang terpenting hadis ini kalau disampaikan orang-orang seneng mendengarkannya. Akhirnya mereka, ini bagus ini orang. Sama kayak sekarang kalau ngamen, suaranya bagus, petik gitarnya bagus, orang ngasih itu. Kalau dulu enggak, kisah. Ya. Sampai kemudian ada seorang suatu ketika dia berkisah gitu, menyebutkan hadis di hadapan kaum muslimin setelah salat. Dia menyebutkan hadis, telah memberitakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Lalu dia menyebutkan hadis bahwa Rasulullah bersabda demikian dan demikian. Di situ ada Imam Ahmad. Di situ ada Yahya bin Ma'in. Mendengarkan itu kata Imam Ahmad kepada Yahya bin Ma'in, "Kamu pernah meriwayatkan hadis ini?" "Enggak." Yahya bin Ma'in bertanya kepada Ahmad, "Jangan-jangan kamu yang pernah?" "Enggak juga. Enggak ada yang pernah meriwayatkan hadis ini." Selesai dia berkisah itu dipanggil. "Kamu meriwayatkan hadis ini dari siapa?" "Dari Imam Ahmad dan dari Yahya bin Ma'in." "Saya Imam Ahmad," kata Imam Ahmad. "Ini Yahya bin Ma'in. Dari kami enggak pernah ada yang meriwayatkan hadis itu." "Emangnya Ahmad bin Hanbal cuma kamu? Yahya bin Ma'in cuma kamu? Yang lain gitu." Ya. Nah, begitu pula yang menyebutkan kisah-kisah ini. Dan itu terjadi sampai sekarang, masyarul muslimin rahimakumullah, ada orang-orang yang tujuan mereka itu kalau ceramah kisah aja yang disampaikan. Ya. Tujuannya adalah untuk itu menyentuh hati manusia, para hadirin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Lam yakunil qasas fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala zaman Abi Bakar wala zaman Umar." Tidak pernah ada penyebutan kisah-kisah di masa Rasulullah, di masa Abu Bakar dan di masa Umar. Tidak ada. penyebutan tentang kisah-kisah. Kisah 1001 malam, kisah Abu Nawas, kisah Hus, macam-macam. Sekarang ini kisah banyak. Kisah kancil, kisah apalagi maling kundang, kisah tangkuban perahu. Wah, kalau Indonesia ini urusan kisah luar biasa. Melihat satu pemandangan jadi kisah itu. Enggak ada itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa Abu Bakar, di masa Umar. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tabarani dari As-Sa'ib bin Yazid, beliau mengatakan innahu lam yakun yuqassu ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala zaman Abi Bakar wala zaman Umar. Bahwa tidak ada itu penyampaian kisah-kisah di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di masa Abu Bakar dan di masa Umar radhiyallahu taala anhum. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Amr bin Zurarah. Jadi Amr bin Zurarah ini dia termasuk orang yang biasa berkisah gitu. Dia biasa berkisah. Lalu lewat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia sedang berkisah. Ketika Abdullah bin Mas'ud lewat, maka beliau menegur Amr bin Zurarah ini. Kata beliau, "Ya Amr, laqad ibtada'ta bid'atan wa dhalalah." Wahai Amr, sungguh engkau telah melakukan perbuatan bid'ah dan kesesatan. "Au innaka la ahda min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi?" Ataukah engkau menyangka kamu itu lebih berjalan di atas hidayah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Diriwayatkan oleh Ibn Waddah dalam kitabnya Al-Bid'ah wa Nahyu Anha dengan sanadnya sampai kepada Ad-Dhahhak radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ra'aitu Umar bin Abdul Aziz yasjinul qissas wa man yajlisu ilaihim." Aku melihat Umar bin Abdul Aziz itu memenjara para tukang kisah ini dan orang yang duduk bersama mereka itu dipenjara, dihukum. Ya. Dihukum. Ini orang berkisah. Bukan orang bernyanyi. Bukan gitaris. Kalau mereka-mereka yang hidup di masa Umar bin Abdul Aziz, enggak tahu apa jadinya mereka ini. Demikian pula Muawiyah bin Qurrah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kunna idza ra'aina ar-rajul yaqus, qulna hadza sahibu bid'ah." Kami dahulu kalau melihat ada orang pandai berkisah, dia selalu berkisah, kami mengatakan ini ahlul bid'ah. Ini ahlul bid'ah. Demikian pula yang disebutkan oleh Umar bin Al-Ala Al-Yamani. Dia bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Ya Abu Abdullah, astaghfirul qas?" Wahai Abu Abdullah, bolehkah saya mendatangi tukang kisah? Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Wallul bid'ah zuhurakum." Berikan punggung-punggung kalian terhadap perkara-perkara bid'ah, maksudnya berpaling dari mereka. Berpaling dari mereka. Sekarang ini ada yang senang itu kalau mendengarkan kisah. Semalam suntuk enggak tidur. Padahal yang digerakkan cuman ini jadi apa gitu. Tang tung, waduh dah. Semalam suntuk enggak tidur. Bisa gitu. Ya. Nanti kalau disebut jadi masalah lagi. Dikatakan ini enggak senang dengan kebudayaan. Allahul musta'an. Yang seperti ini yang diperingatkan para ulama ussalaf. Ini yang diperingatkan oleh para ulama ussalaf. Maka wajib bagi kaum muslimin kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan metode-metode bid'ah. Walhamdulillah yang disyariatkan itu banyak dan bisa kita melakukannya. Menyebarkan dakwah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu sudah cukup daripada melakukan perkara-perkara bid'ah. Mungkin saja orang yang sebelumnya dia bermaksiat, akhirnya dia secara zahir bertaubat karena mendengarkan nyanyian atau menonton film, justru dia semakin rusak. Kenapa? Karena dia meyakini sesuatu itu disyariatkan, padahal itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan bid'ah itu lebih berbahaya daripada kemaksiatan. Sampai di sini, ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.